الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله عز وجل puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man sadaqa tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan ia jalan menuju syurga. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum, yang ana cintai dan saya muliakan. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, yang insyaAllah ta'ala pada sore hari ini kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu bab qawlillahi ta'ala ayushirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Bab tentang firman Allah Jalla wa'ala, apakah mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk-makhluk yang tidak mampu menciptakan apapun, dan justru mereka lah yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. ولا يستطيعون لهم نصرا, dan tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wala anfusahum yansurun, dan tidak pula mereka mampu memberikan pertolongan kepada diri-diri mereka sendiri. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, munasabatul bab li kitab tauhid anna al-musannif rahimahullahu bayyana fihi al-adillata ala butlani syirki wa bayani halil mad'un min dunillah wa fi dhalika taqrirun litauhid bil barahin al-qati'ah. Alasan bab ini diletakkan di dalam kitab beliau ini, kitab yang membahas tentang tauhid al-uluhiyah dan juga mencakup tauhid ar-rububiyah serta tauhid al-asma wa sifat. Hanya saja fokus dan pembahasan utama di dalam kitab beliau ini adalah tauhid al-uluhiyah. Karena musannif rahimahullahu taala di dalam bab ini menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang di antaranya adalah ayat di atas yang menerangkan batilnya kesyirikan. Dan dalil-dalil yang boleh sebutkan di dalam bab ini akan menjelaskan kepada kita akan kelemahan dan tidak layaknya makhluk-makhluk yang dipalingkan doa kepada mereka selain Allah Jalla wa'ala untuk dijadikan sekutu bagi Allah Jalla wa'ala di dalam memalingkan ibadah, doa ataukah yang lainnya. Wa fi dhalika taqrirun li tauhid. Dengan penjelasan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut di dalam bab ini, ini akan memberikan takrir, penguatan terhadap tauhid, iqrar, penjelasan, penegasan tentang tauhid dengan dalil-dalil yang nyata bahwa Allah Jalla wa'ala diesakan di dalam al-uluhiyah karena ia maha esa di dalam asma'il husna wa sifatil ula, dan karena ia maha esa di dalam rububiyah, mencipta, mengatur alam semesta ini. Sementara yang didoa, yang diminta, yang disembah, yang diibadahi selain Allah Jalla wa'ala dengan ibadah doa, sembelihan, nazar, mereka sama sekali tidak layak untuk disembah, diberikan ibadah, karena mereka adalah makhluk yang dicipta dan tidak mampu mencipta tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembah mereka dan bahkan kepada diri-diri mereka sendiri, mereka tidak mampu memberikan pertolongan. Qala ayyusyrikun, firman Allah ayyusyrikun adalah istifhamu inkarin wa taubikhin ala man yusyrikun fil ibadati ma'allah. Ini adalah pertanyaan yang bermaksud ingkar. Karena pertanyaan dalam bahasa Arab itu, istifham dalam bahasa Arab secara umum ada dua. Yang pertama istifham al-istikhbari, pertanyaan yang bertujuan ingin mengetahui jawabannya. Min aina anta, dari mana kamu, masmuka, siapa nama kamu, ini namanya al-istifham al-istikhbari. Bertanya karena ingin tahu jawabannya, karena dia belum tahu jawaban tersebut. Yang kedua adalah al-istifham al-inkari, pertanyaan yang bermaksud pengingkaran terhadap lawan bicara, bukan karena menginginkan jawaban dari lawan bicara tersebut. Contohnya apa? Contohnya ini ayat Allah ini. Contoh yang lain juga, hal min khaliqin ghairullah atau min hal min ilahin ghairullah, adakah ilah yang berhak diibadahi selain Allah, adakah yang mencipta selain Allah? Pertanyaan-pertanyaan yang bermaksud pengingkaran. Yeah. Baik, pertanyaan yang bermaksud pengingkaran di dalam Al-Quran itu ada dua bentuknya. Yang pertama, al-istifham al-inkari at-taubiyahi. Al-istifham al-inkari at-taubiyahi. Pertanyaan yang bermaksud pengingkaran at-taubiyahi, dan celaan terhadap suatu pelanggaran agama yang telah terjadi. Contohnya dalam ayat ini, mereka telah melakukan pelanggaran agama, yaitu melakukan syirik kepada Allah Jalla wa'ala dengan memalingkan ibadah mereka seperti doa, nazar, sembelihan kepada selain Allah Jalla wa'ala, bebatuan, pepohonan, berhala-berhala, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, kuburan-kuburan, ataukah tempat-tempat keramat. Maka Allah melemparkan pertanyaan yang bermaksud pengingkaran dan celaan terhadap pelanggaran agama yang mereka lakukan tersebut. Ini namanya al-istifham al-inkari at-taubihi. At-taubihi dalam hal yang sudah terjadi. Ada yang berikutnya adalah al-istifham al-inkari al-ibtali. Masih dalam bentuk istifham al-inkari. Istifham pertanyaan yang bentuknya yang bermaksud pengingkaran tetapi dalam hal yang tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Tetapi itu diingkari untuk ya menyadarkan mereka atas kesalahan yang mereka lakukan, yang semestinya kesalahan tersebut tidak terjadi dari mereka karena mereka sudah memiliki sebuah pengetahuan yang mestinya dengan pengetahuan tersebut mereka tidak jatuh ke dalam pelanggaran tersebut. Contohnya firman Allah, hal min khaliqin ghairullah, adakah yang mampu mencipta, yang maha pencipta selain Allah? Tidak ada khaliq selain Allah. Mereka pun memahaminya ya, dan itu tidak terjadi. Ya, tiada keyakinan dari mereka ada yang mencipta selain Allah. Tetapi Allah ya ingkari anggapan tersebut sekalipun tidak ada dari mereka karena mereka meyakini Allah Maha Khaliq. Bersamaan itu mereka kontradiktif dengan melakukan syirik kepada Allah dalam uluhiyah, karena uluhiyah adalah konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah. Ada bentuk istifham yang ketiga namanya al-istifham at-taqriri. Pertanyaan yang tidak diinginkan pertanyaan jawaban dan tidak pula bermaksud pengingkaran kepada lawan bicara atau kepada yang ditanya, tetapi pertanyaan yang menuntut lawan bicara untuk membenarkan isi pertanyaan. Contohnya apa? Contohnya banyak, seperti firman Allah dalam surat Asy-Syarah, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Semua pertanyaan di atas alam nasyrah laka sadr, contohnya juga firman Allah ya lam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang tiada jawaban Ya. Yang jawabannya adalah bala, iya ya Allah, tentu ya Allah, benar ya Allah. Tiada jawaban lain yang dapat diberikan terhadap pertanyaan tersebut. Ya. Baik. Wa tawbiq ala man yushriku fil ibadati ma Allah. Ini adalah pertanyaan pengingkaran dan celaan terhadap para pelaku syirik yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam ibadah. Ma la yakhluqu shay'an ay makhluqat la taqdiru 'ala al-khalqi wa laysa fiha ma tastahiqu bihi al-ibadah, yaitu makhluk-makhluk yang tidak mampu mencipta dan tiada sifat yang berhak, dan tidak ada pada yang sifat yang karena sifat tersebut dia berhak diberikan ibadah. Wahum yukhlaqun ay haulai wa haulai al-ma'budun makhluqun muhdathun. Makhluk-makhluk yang kalian sembah selain Allah tersebut, yang ia sendiri tidak mampu menciptakan sesuatu, dan mereka sendiri adalah makhluk. Ya, mati di sini, keluar. Nah, connecting lagi. Baik, muhdathun, mereka diciptakan dan mereka diadakan. Makhluk la yakunu syarikan lil khaliq. Jika mereka makhluk, berarti tidak tepat dijadikan sekutu bagi al-khaliq. Yang namanya sekutu itu memiliki sifat, kemampuan, ya, kekuasaan, ya, derajat yang sama sehingga layak dijadikan sekutu. Jika mereka makhluk, mereka dicipta, tidak mampu menciptakan sesuatu, maka tidak layak dijadikan sebagai sekutu Allah Jalla wa Ala dalam ibadah. Naam. Wa la yastati'un lahum nasra, ay wa haula'i al-ma'budun la yaqdiruna 'ala nasri 'abidihim. Maknanya adalah mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beribadah kepada mereka. Wa la anfusahum yansurun, artinya adalah wala yaqdiruna ala an yadfa'u an anfusihim man arada bihim dharran fa kayfa yadfa'unahu an ghairihim, yaitu mereka sendiri tidak mampu mencegah mudarat dari diri mereka jika ada yang ingin melakukannya kepada mereka, lalu bagaimana mungkin mereka mampu mencegah kemudaratan tersebut dari selain mereka sendiri. Naam, jelas. Ini penjelasan dari Syekh terkait beberapa kosakata dalam ayat di atas. Berikut ini al-ma'nal ijmali yudil ayah. Makna ayat di atas secara global. Qala yuwaddihu Allah subhanahu wa ta'ala al-musyrikin bi annahum ya'buduna ma'ahum ma'budatin la takhluqu shay'a wa laysa fiha ma tastahiqqu al-ibadatu bihi wa la tadfa'u ad-darra 'amman da'aha. Naam. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala mencela kaum musyrikin karena mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala, kepada sesembahan-sesembahan makhluk yang tidak mampu menciptakan sesuatu, dan makhluk-makhluk yang tidak ada sifat padanya yang karena sifat tersebut dia berhak diberikan ibadah kepadanya. Wala tadfa'u dar 'amman da'aha. Mereka juga tidak mampu mencegah mudarat dari orang-orang yang memalingkan ibadah kepada mereka. Wala tadfa'uhu 'an anfusiha. Bahkan untuk diri mereka sendiri saja mereka tidak mampu mencegah kejelekan darinya. Wa idza kanat hadhihi halatuhum batalat da'watuhum. Maka apabila kondisi sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah tersebut seperti ini, mereka makhluk, ya, tidak mampu menciptakan sesuatu, tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berdoa kepadanya, dan bahkan tidak mampu memberikan pertolongan kepada diri-diri mereka sendiri. Batilat da'watuhum, maka batillah doa, ya, maka batillah doa kepada mereka. Maka berdoa kepada mereka adalah sesuatu yang batil. Li'annal makhluqa la yakunu li syarikan lil khaliq. Karena yang namanya makhluk tidak tepat dijadikan sebagai sekutunya Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Dan dengan seorang berdoa atau memalingkan ibadah yang lain selain doa kepada suatu makhluk, otomatis dengan itu dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu Allah. Nah, sebagaimana barang siapa yang berkeyakinan ada yang mencipta selain Allah, dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Sementara dalam hal ini dia telah menyekutukan Allah dalam perkara al-uluhiyah. Naam. Wal 'ajizu la yakunu syarikan lil qadir alladhi la ya'juzuhu syai'. Dan yang namanya al-'ajiz, makhluk yang lemah, orang yang lemah, tentu dia tidak dapat, tidak pantas dijadikan sebagai sekutu untuk yang maha mampu, untuk maha mampu yang tiada sesuatu atau suatu makhluk yang mampu melemahkannya, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah tidak tepat diberikan sekutu dalam rububiyah, maka demikian pula kita tidak boleh menyekutukan dalam al-uluhiyah. Karena tidaklah kita mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala dalam ibadah, melainkan karena Allahu Jalla wa'ala Maha Esa dalam hal mencipta, mengatur, ya, serta kerajaannya terhadap alam semesta ini. Ini makna dua ayat di atas secara global dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Berikut ini ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, butlanu syirki min asasihi. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa syirik adalah amalan yang batil. Li'annahu ta'alluqun 'ala makhluqin 'ajizin. Akal sehat menolak syirik. Orang yang punya akal sehat tidak akan mungkin melakukan syirik. Kenapa? Karena syirik adalah ketergantungan seorang makhluk terhadap dengan makhluk yang lemah. Sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk. Akan tetapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, lakin aina al-uqul allati tufakir. Tetapi tidak ada lagi akal yang mau berpikir dari sebagian mereka. Haula'i alladhina yaz'umuna annahum mufakkirun wa annahum mahara wa annahum muthqifun. Ya. Mereka yang dianggap sebagai pemikir, orang-orang yang cerdas, intelek, ya, dan orang-orang yang luas maklumatnya, tapi sayangnya kata Syekh, tajiduhum yakhdha'una lilqubur. Mereka menundukkan diri mereka kepada kuburan. Wa ya'buduna al-amwat, memalingkan ibadah kepada orang-orang yang telah mati. Wa yadhbahuna laha, mereka menyembelih untuk orang-orang yang telah mati. Wa yanzuruna laha, mereka bernazar kepada kuburan atau orang-orang yang telah mati. Wa yastaghitsuna biha, dan beristighatsah kepada orang-orang yang telah mati. Wa hum yasma'una hadzal Qur'an, sementara mereka membaca Al-Quranul Karim dan melewati ayat-ayat yang seperti ini. Padahal dengan jelas, padahal jelas dalam Al-Quran Allah menyatakan setiap makhluk yang disembah selain Allah, yang didoain selain Allah Jalla wa'ala, apakah itu patung, berhala, kuburan, tempat keramat, orang yang telah mati, mereka sendiri tidak mampu menciptakan sesuatu, mereka sendiri tidak mampu menolong diri mereka sendiri, apalagi untuk menolong orang selain mereka. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, الثانيه ان الخالق هو المستحق للعباده. Jika makhluk tidak berhak diberikan ibadah karena ia makhluk, maka maknanya al-khaliq lah yang berhak diberikan ibadah. Berarti ibadah adalah haknya Allah Jalla wa'ala karena ia al-khaliq. Adapun selainnya tidak berhak dipalingkan ibadah kepadanya. Apakah itu ibadah doa, sembelihan, nazar ataukah yang lainnya? Kenapa? Karena mereka makhluk dan makhluk tidak layak diberikan ibadah. Ya, karena tatkala seorang memalingkan suatu ibadah kepada seorang makhluk, dengan itu dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah. Layakkah makhluk yang lemah, yang dicipta, tidak mampu menciptakan sesuatu, tidak mampu menolong dirinya sendiri apalagi selain dirinya, dijadikan sekutu bagi Allah Jalla wa'ala yang maha mampu, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha kuasa, yang maha mencipta, yang maha mengatur alam semesta ini? Nah, barakallahu fiik. Al-thalithah, faedah yang ketiga, al-istidlalu bitawhidir rububiyyati ala tawhidil uluhiyyah. Ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa tauhid ar-rububiyyah adalah dalil, adalah akidah yang menuntut seseorang mentauhidkan uluhiyah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Oleh karenanya dalam banyak ayat Al-Quranul Karim Allah Jalla wa'ala mengingkari kesyirikan-kesyirikan kaum musyrikin kepada Allah Jalla wa'ala. Karena mereka memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah, Allah bantah, Allah ingkari mereka dengan tauhid rububiyah mereka. Bukankah kalian menyatakan Allah Maha Esa, Allah Maha Mencipta alam, Allah Maha Pengatur, afala tattaqun? Kalau demikian, maka kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah? Kenapa kalian masih memalingkan ibadah kepada selain Allah? Padahal kalian sendiri berkeyakinan Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta, Allah Maha Esa di dalam mencipta, Allah Maha Esa dalam menghidupkan, dalam mematikan, dalam memberikan rezeki dan menciptakan pendengaran, penglihatan dan seterusnya. 6. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat dari ayat di atas adalah masyru'iyyatu mahaj muhajatil musyrikin linasril haq wa qam'il batil. Anjuran membantah kaum musyrikin yang menyeru manusia kepada kesyirikan atau membenarkan ritual-ritual syirik, linasril haq, membantah mereka dengan tujuan agar kebenaran yaitu tauhid itu dimenangkan, diketahui dan terlihat jelas oleh kaum muslimin, wa qam'il batil, dan untuk memadamkan kebatilan. Bukan agar jamaah semakin banyak hadir di kajian kita, bukan agar ya pondok kita bertahan, bukan agar nama baik kita ya dan sebagainya dari nilai-nilai yang harus ada pada seseorang ketika membantah kebatilan, baik kebatilan yang sifatnya syirik, bid'ah ataukah syubhat yang menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan, tujuannya adalah nasrul haq, untuk menyebarkan kebenaran, menolong kebenaran, wa qab'il batil, dan untuk memadamkan kebatilan. Itu tujuannya. Oleh karenanya orang yang tujuannya dalam dakwah adalah ini, dia akan senang, gembira dan bahagia jika di sana ada orang-orang yang mungkin tiada komunikasi dengannya, tetapi mereka mengajak kepada kebenaran dan membantah kebatilan. Mereka menyuruh manusia kepada tauhid, menyuruh manusia kepada sunnah Rasulullah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, dan menjelaskan kepada manusia al-halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dia gembira, dia senang, walaupun tiada komunikasi dengannya, walaupun sumber pendidikannya, sekolahnya, kampus yang mengeluarkan mereka berbeda, sekalipun mungkin ada clash, ada gap di antara dia dengan mereka dalam urusan dunia, tetapi dia senang, bahagia, bersyukur kepada Allah, dan senang melihat orang belajar kepadanya. Bukan justru dengki, bukan justru melarang orang lain belajar kepadanya hanya karena urusan pribadi, hanya karena pernah tersinggung hatinya dengan ucapan dia, apalagi karena hasad. Lah, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman dengan iman yang sempurna salah satu di antara kalian, sehingga dia mencintai saudaranya, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya. Bukankah kita senang, bahagia dan gembira tatkala kita mampu menyampaikan kebenaran dan membantah kebatilan? Maka demikian pula yang harus ada di dalam hati kita tatkala kita melihat di sana ada orang yang juga mengajak kepada kebenaran dan membantah kebatilan, walaupun mungkin dia junior kita, atau mungkin guru dia dengan guru kita pernah ada urusan pribadi, atau bahkan antara kita dengan dia ada urusan pribadi, ada gap pribadi, tetap tidak boleh dibawa kepada urusan agama, urusan dakwah. Enggak boleh. Karena al-wala wal bara kita dibangun di atas al-haq. Naduru ma'al haqqi haitsu dar, kata para ulama. Kita berjalan mengikuti kebenaran kemanapun kebenaran itu berjalan. Yeah. Jangan karena nilai-nilai pribadi, nilai-nilai keluarga, atau pernah tersinggung hatinya akhirnya melarang orang belajar kepada orang lain. Walaupun orang lain tersebut juga mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Itu namanya dengki. Itu namanya hasad. Itu yang disebut oleh para ulama hizbiyah. Dakwah hizbiyah, dakwah yang alwala wal bara'nya dengan standarisasi ganda. Alwala wal bara'nya loyalitas dan kebenciannya dibangun di atas standarisasi yang ganda, yang sempit. Ya, yeah. Tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh. Anjuran membantah kaum musyrikin. Ya. Yeah. Menolong kebenaran, membela kebenaran, dan menguburkan kebatilan. Tapi niatnya apa? Nasrul haq, dalam rangka membela kebenaran, bukan dalam rangka agar banyak murid. Ya. Yeah. Dan nilai-nilai dunia lain. Waqam'il batil, dan tujuannya adalah memadamkan kebatilan, agar manusia tidak jatuh lagi ke dalam syirik, ke dalam bid'ah, ke dalam maksiat. Kalau ini tujuan da'i di dalam berdakwah, insyaAllah ta'ala, dia enggak akan dengki dengan da'i lain. Ya, dia enggak akan takut jamaahnya akan berpindah ke da'i yang lain. Ya. Apalagi melarang orang belajar kepada da'i lain, yang dia juga mengajak kepada kebenaran dan memperingatkan manusia dari kebatilan hanya karena dengki, hanya karena urusan-urusan dunia. Ya. Namun ya, masalah niat bukanlah hal yang mudah ya untuk diluruskan. Oleh karenanya kita harus selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah membersihkan hati kita dari riya, dari sombong, dari ujub. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan yang sesungguhnya ke dalam hatiku. Ya Allah, dan ya Allah, bersihkanlah hatiku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah wali yang mampu memberikan taufik ke hati, dan Engkaulah tempat hati ini bergantung. Biqala wa qawlihi ta'ala, ayat yang berikutnya atau sebelumnya, ada faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait ayat di atas dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Beliau menerangkan bahwa di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita bahwa makhluk, apakah makhluk yang diibadahi selain Allah, apakah itu patung, tempat keramat, orang yang sudah mati, yang sudah masuk ke dalam alam barzakh, bahwa mereka lemah dan tidak layak untuk diberikan ibadah selain Allah dari empat sisi. Hal itu Allah terangkan dalam ayat ini dari empat sisi. Yang pertama, annahala takhluq, karena mereka tidak mampu menciptakan sesuatu. Yang kedua, annahum makhluqun minal adam, karena mereka sendiri makhluk yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada karena Allah telah menciptakan mereka. Yang ketiga, annahum la yastati'una nasrad da'ina lahum, karena mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Alasan yang keempat, mereka lemah dan tidak mampu, tidak layak dijadikan sesembahan yang disembah, diibadahi selain Allah. Annahum la yastati'una nasra anfusihim. Karena mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada diri mereka sendiri. Coba lihat sekarang. Terjadi ya gempa. Beberapa kuburan terangkat, hancur, kena banjir. Bahkan diceritakan oleh seorang syekh, diceritakan oleh Syekh Saleh Sindi, profesor akidah, salah satu guru besar di dalam Masjid Nabawi dan profesor akidah di kampus Al-Jami' Al-Islamiyah Bil Madinah An-Nabawiyah. Ketika beliau turun dakwah ke suatu tempat, bahwa di tempat tersebut ada sebuah tempat yang dikeramatkan. Bangunan. Ya, ada kuburan, tempat yang dikeramatkan. Dan di samping tempat yang dikeramatkan tersebut ada sebuah bangunan yang sudah lama. Diceritakan kepada Syekh oleh beberapa da'i yang menemani Syekh, bahwa sebenarnya tempat keramat yang lama itu adalah bangunan yang lama di sampingnya tersebut, wahai Syekh. Tapi karena suatu ketika terjadi gempa atau petir datang, bangunan tersebut menjadi hancur, kemudian dipindahkan ke tempat yang baru. Ya. Kata Syekh, subhanallah, coba kalau mereka berpikir saja. Andai kata wali yang mereka ibadi, yang mereka bernazar, mereka menyembelih, iktikaf, berdoanya, berdoa kepadanya, kepadanya tersebut mampu memenuhi permohonan yang mereka sampaikan selama ini, tentu dia enggak akan terkena petir, enggak akan hancur bangunannya. Ya. Ini justru hancur, berarti dia lemah. Berarti jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Dan diceritakan kepada Syekh bahwa semua tempat di daerah tersebut selamat dari petir atau gempa tersebut. Hanya bangunan yang dikeramatkan tersebut saja yang terkena. Nah, kata Syekh, ya kalau mereka punya akal sehat, mestinya bisa berpikir. Yang lain semuanya selamat, tidak apa-apa. Justru tempat yang dikeramatkan tersebut hancur kena petir. Tapi ada yang menjawab juru kunci di tempat tersebut. Ya, yang lain enggak kena karena aku sudah menjaganya. Aku telah mencegah. Ya, karena ada aku sebagai juru kunci. Maka kata Syekh, mestinya kalian jawab. Masa orang lain dia selamatkan dari petir, sementara tempat yang paling keramat dia biarkan terkena petir. Tapi itulah seperti Syekh katakan tadi, ainal uqul allati tufakkir. Di manakah akal-akal sehat yang masih mau berpikir tentang buruk dan batilnya syirik? Bahkan di beberapa daerah, andai kata tidak menimbulkan fitnah, maka akan ana sebutkan nama tempatnya. Sebuah kuburan yang dikeramatkan, manusia berzikir di situ, tawaf di situ, iktikaf di situ, menyembelih, berhajat di situ, bernazar ke situ, ya. Cuci muka dengan air keramat di situ. Itu sebuah kuburan yang diperselisihkan keberadaannya. Di sebagian daerah mengaku kuburan wali fulan di tempat mereka. Ada pula yang menyatakan yang benar di tempat ini. Ada yang juga yang berkata di tempat yang ketiga. Ada pula yang merinci, kalau kepalanya di sini, kalau kakinya di sana, kalau tangannya di tempat yang satu lagi. Tapi tetap aja mereka ibadahi. Mereka datang meminta hajat ke situ, menyembelihkan hewan, ya, menjadikannya sebagai tempat yang keramat. Betapa benarnya apa yang dikatakan oleh Syekh tadi. Aina al-uqul allati tufakkir? Cuma akal sehat yang mau berpikir enggak ada lagi. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, yurwa anna ba'dhal musyrikin lahu sanamun faja'a sa'labu wa bala 'alayhi falamma ra'ahu 'abiduhu fakkara wa qala arabun yabulu sa'labu bi ra'sihi laqad hana man bala 'alayhi sa'alibu. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahawa sebagian kaum musyrikin, sebagian para pelaku syirik, dia punya sebuah patung yang dia sembah, yang dia ibadahi selain Allah. Suatu ketika patung tersebut dikencingi oleh musang di bagian kepalanya. Datang musang mengencingi, ya, kencing di atas kepala patung tersebut. Ia pun mulai berpikir saat itu. Kemudian dia pun mengeluarkan sebuah syair, pantun yang berbunyi, Arabun yabulu tha'labu bi ra'sihi, layakkah ini patung disembah selain Allah? Layakkah patung ini disembah, dijadikan sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? Sementara musang saja mampu kencing di atas kepalanya. Laqad hala man bala alaihi tha'alibu, sungguh telah hina, telah rendah Tuhan yang apabila musang mampu kencing di atasnya. Fa inda dzalik fakkara wa taraka ibadatal asnam, maka semenjak itu dia mulai berpikir dan meninggalkan peribadatan kepada berhala, kepada patung-patung yang disembah selain Allah jalla wa ala. Naam. Qala wa qawlihi ta'ala wal ladzina tad'un min dunihi ma yamlikuna min qitmir إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاطر آيات ke-13 dan 14. Allah berfirman, والذين تدعون من دونه, dan mereka yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, apakah itu berhala, patung, pohon, batu yang dikeramatkan, ataukah kuburan-kuburan para nabi, para rasul, ataukah orang-orang saleh? Min dunihi, yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, mereka bukan Allah. Ini kata para ulama, ini mencakup seluruh makhluk yang didoain selain Allah. Karena firman Allah di sini umum. Walladzina tad'una min dunihi, dan makhluk-makhluk yang kalian doain selain Allah, kalian berdoa kepadanya min duni, selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak memiliki, tidak mampu menciptakan qitmir. Qitmir itu adalah kulit tipis yang membungkus biji kurma, itu namanya qitmir, ya. Jadi terkait biji kurma dalam Al-Quran, ya, Allah sebutkan tiga hal, yang menempel, yang ada pada biji kurma, untuk menjelaskan hinanya atau kecilnya sesuatu. Yang pertama qitmir, ya, qitmir, qitmir ini Allah sebutkan, ya, yang saya hafal sekali hanya di satu tempat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Fatir ayat yang kita baca ini. Qitmir adalah kulit tipis yang membungkus biji kurma, itu namanya qitmir. Yang satu lagi namanya fatil, seperti firman Allah, ya, wala yuzlamuna fatila, dalam surat Al-Isra, ya, dan mereka tidak akan dizalimi walaupun sebesar fatil, ya, walaupun sebesar fatil. Fatil itu adalah serat yang ada di antara belahan biji kurma, itu namanya fatil. Kalau kita congkel akan keluar, ya, serat, ya, dari belahan biji kurma tersebut. Yang ketiga adalah naqir. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-24, ya, terkait orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka beriman, Allah katakan, ula fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak akan dizalimi walaupun hanya sebesar naqir, ya. Naqir itu adalah titikan atau titik kecil yang ada pada permukaan biji kurma. Kalau kita lihat biji kurma, ya, kulit tipis yang membungkusnya itu namanya qitmir. Ya. Serat yang ada di belahan biji kurma itu namanya fatil. Fatila wa la yuzlamuna fatila. Nah, titik yang ada di belahan biji kurma itu yang paling kecil, ya, itu namanya naqir. Ya. Wallahu a'lam bishawab, penyebutan kalimat yang menunjukkan sesuatu itu kecil, yang paling kecilnya adalah naqir. Ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini perumpamaan yang paling kecil yang ada di dalam Al-Qur'an. Naqira. Nah, Allah katakan, semua makhluk yang kalian berdoa kepadanya, ma yamlikuna min qitmir. Jangankan menciptakan, ya, sesuatu yang besar untuk kalian, menurunkan hujan, memberikan jodoh, ya, masukkan kalian ke dalam syurga, ya, menyembuhkan penyakit kalian. Bahkan qitmir saja mereka tidak mampu menciptakannya. Subhanallah. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Yang kedua kata Allah, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak mampu mendengar doa kalian. Subhanallah. Tapi ainal uqul allati tufakir, kata Syekh. Cuma di manakah akal-akal sehat yang mau berpikir? Sudah lemah, tak mampu mendengar lagi. Apakah patung-patung yang dipanggil, yang diibadahi sunnah Allah mampu mendengar? Demi Allah tidak. Berhala-berhala, tempat-tempat keramat, orang-orang yang sudah mati masuk ke alam barzakh, di dalam kubur sana, mampu mendengar? Allah yang menyatakan, la yasma'u du'a'akum. Mereka tidak mampu mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan andai kata mereka mampu mendengar, ini menunjukkan mereka tidak mampu. Karena Allah menyatakan, dan andai kata, law haful imtina, huruf yang digunakan terhadap sesuatu yang tidak mungkin. Contohnya saya katakan, andai kata kamu datang tadi pagi, maka tentu aku sudah memberikan ini kepada kamu, menunjukkan orang tersebut tidak datang. Dan andai kata mereka mendengar permintaan kalian, mastajabu lakum, maka mereka tidak akan mampu mengabulkannya untuk kalian. Dan malapetaka yang berikutnya, dari malapetaka yang menimpa orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari, berlepas diri dari kalian dan kesyirikan yang kalian lakukan tersebut. Ya. Yeah. Walaupun ketika di dunia puluhan tahun orang tersebut berada di samping kuburannya, ya, ia selalu berdoa, menyembelih, bernazar, iktikaf, baca Al-Quran di kuburannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Tetapi pada hari kiamat dia akan berlepas diri dan mengingkarinya. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan ia tidak mampu memberitahukan kepadamu sesuatu seperti Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui. Berikut ini kata Syekh Shalal Fauzan, walladzina tad'una min dunih, dan yang kalian doai selainnya, ai alladzina tad'una ghairu Allah min al-malaika wal anbiya wal asnam wa ghairiha. Maksudnya adalah seluruh yang didoain selain Allah. Apakah itu para malaikat, para nabi, patung-patung ataukah selainnya? Qitmir, kata beliau, adalah hiyal lifaqah aw lifafah allati takunu ala nawati tamr, kulit tipis yang membungkus biji kurma. La yasma'u du'aakum li'annahum amwatun aw malaikatun mashghulun bima khuliqu lah, karena mereka telah mati atau karena mereka malaikat yang mereka sendiri tersibukkan dengan ibadah yang karenanya mereka diciptakan. Mastajabu lakum, maknanya adalah la yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum, mereka tidak mampu memberikan permohonan yang kalian minta kepadanya. Yakfuruna bisyirkikum adalah yungkiruna wa yatabarrauna mimman asyraka bihi ma'allah, mereka akan mengingkari doa yang kalian berikan kepada mereka tersebut dan akan berlepas diri dari kalian yang telah berbuat syirik dengan mereka bersama Allah Jalla wa'ala. Mithlu khabir alimun biha wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna ayat di atas secara global. Qala yukhbiru ta'ala an halil mad'uwin min dunihi min al-malaikati wal-anbiya'i wal-asnami wa ghairiha bima yadulu ala ajziha wa dha'fihim. Dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala mengkabarkan, menerangkan kondisi keadaan makhluk-makhluk yang diminta, yang diibadahi selain Allah, yang manusia datang berdoa kepada mereka. Apakah para malaikat, para nabi, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, ataukah patung dan sebagainya. Bahwa mereka itu lemah, dan tidak memiliki kekuasaan apapun. Wa annahum qad intafat anhum syurut allati la budda an takuna fil mad'u. Dan bahwa mereka tidak memiliki sifat-sifat, syarat-syarat yang dengan syarat tersebut mereka layak didoain selain Allah. Layak dipalingkan doa kepada mereka selain Allah. Apa itu? Mampu memberikan permohonan, mampu mendengar, dan yang ketiga mampu mengabulkannya. Ini tiga hal mereka tidak memilikinya. Mulku ma'tulibamin, tidak memiliki sesuatu yang diminta kepadanya. Kita meminta apa kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia? Apakah mereka memilikinya? Tidak. Masalah corona, siapa yang memiliki corona? Allah. Yang memiliki kehidupan, kematian, kesuksesan, kebaikan atau kejelek? Allah. Yang kedua, mereka tidak mampu mendengar. Yang ketiga, tidak mampu mengabulkannya. Andai kata mereka mendengar. فَمَتَ عُدِمَ شَرْطٌ بَطُلَ أَنْ يَكُونَ مَدْعُونَ فَكَيْفَ إِذَا عُدِبَتْ كُلُّهَ. Apabila salah satu dari tiga syarat ini saja tidak ada pada seorang makhluk, maka dia sudah tidak tepat untuk diibadahi selain Allah dengan doa. Apalagi jika tiga-tiganya tidak ada pada dirinya. Dan ketiga syarat ini tidak ada pada setiap makhluk yang manusia berdoa kepadanya. Apakah itu patung, pohon yang dikeramatkan, batu yang dikeramatkan, para malaikat, para nabi, ataukah orang-orang saleh yang telah meninggal dunia? Mereka tidak memiliki satu dari tiga hal ini, dan bahkan ketiga-tiganya tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki hal yang diminta, tidak mampu mendengar, dan tidak mampu mengijabahinya. Kenapa kita tahu? Karena Allah yang memberitakannya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan seluruh makhluk yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki apa-apa, bahkan qitmir saja mereka tidak memilikinya. Kulit putih yang menyeliputi biji kurma, apalagi yang lebih dari itu. Yang kedua kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'akum, mereka tidak mampu mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan andai kata mereka mendengar, akan tetapi mereka tidak akan mampu mengabulkannya. Tiga hal ini tidak mereka miliki. Oleh karenanya, ketika ada seorang yang dikatakan alim tetapi dia ahli syirik, alim kesyirikan, berkata kepada seorang awam yang ada di Mekah, kenapa kalian melarang orang berdoa kepada orang-orang yang orang-orang saleh, ke kuburan para wali, para habaib, padahal Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, la tahsabannahum, Allah menyatakan, wahum bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, orang-orang yang syahid, mereka itu sudah mati. Justru mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki. Yurzaqun. Ini ayat yang menerangkan bahwa mereka hidup. Maka orang awam ini spontanitas menjawab, coba kamu ulangi ayat tersebut. Bukankah dalam ayat tersebut Allah katakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dalam kondisi diberikan rezeki. Andai kata bunyi ayat adalah yarzuqun, mereka memberikan rezeki, maka aku akan berdoa kepada mereka. Tetapi Allah katakan yurzakun, mereka hidup di sisi Allah di alam barzah, yurzakun, diberikan rezeki, bukan memberikan rezeki. Subhanallah. Qala munasabatun ayati lil bab. Kenapa ayat ini disebutkan dalam bab ini? Jawabannya, anna fiha al-burhan al-qati' ala butlani syirki wa radda 'ala al-musyrikin. Karena ayat ini memberikan penjelasan yang cukup nyata, yang cukup jelas tentang batilnya kesyirikan dan bantahan kepada seluruh para pelaku syirik. Ma yustafadu minal ayah. beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, batlanu syirki bid dalilil qati'i wal burhanil wadih. Batilnya kesyirikan dengan dalil yang cukup nyata, yang cukup jelas dan gamblang, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat di atas. Yang kedua, bayanu syurutin lati yajibu tawafurha fil mad'u al-mustaghatsu bihi wa hiya mulkuhu lima tuliba minhu sima'uhu li du'a'ihi min da'ah al-qudratu 'ala ijabatih. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tiga syarat selain Allah atau yang diibadahi itu tepat diibadahi, tepat dijadikan tempat berdoa, ya, seorang berdoa kepadanya, ya, beristighatsah kepadanya ataukah memalingkan ibadahnya, ibadah kepadanya, apabila ia memiliki tiga hal. Yang pertama, memiliki sesuatu yang diminta kepadanya tersebut. Yang kedua, mampu mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Dan yang ketiga, mampu mengabulkan permohonan tersebut. Ketiga-tiganya Allah tiadakan dari selainnya. Seluruh yang manusia berdoa kepadanya selain Allah, ya, tidak memiliki tiga syarat ini, maka bagaimana mungkin, ya, layak mereka diibadahi selain Allah dengan doa, sembelihan, ya, tawaf, i'tikaf ataukah yang lainnya. Qala thalithatu, faedah yang ketiga dari ayat di atas adalah anna al-aqidah mabnaha 'ala al-burhani wal-yaqini la 'ala adh-dhanni wat-takharrusi wat-taqlid al-a'ma. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa akidah itu harus dibangun di atas landasan yang pasti dan nyata dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bukan di atas praduga, apalagi di atas taqlidul a'ma, fanatik buta, dan para pelaku syirik membangun kesyirikan mereka bukan di atas dalil yang nyata, karena Al-Qur'an dan hadis tidak pernah membenarkan syirik. Justru ayat dan hadis dengan jelas, gamblang dan sejelas-jelasnya menerangkan bahaya syirik, besarnya dosa syirik, buruknya akibat para pelaku syirik. Serinci-rincinya. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan, semua alasan mereka zan. Iya. Ana pernah mendengar loh. Iya. Beliau hadir. Teman saya melihatnya. Ya. Atau taqlidul a'ma, fanatik buta, kiai fulan, abu fulan, wali fulan, habib fulan saja melakukannya. Ini taqlid buta, bukan karena ayat hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arabiah, faedah keempat yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah isbatu ilmillah bi awaqibil umur. Bahwa Allah Jalla wa Ala mengetahui akibat setiap perkara. Contohnya dalam ayat ini Allah beritakan kepada kita wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti seluruh makhluk yang pernah disekutukan dengan Allah, baik mereka setuju ataukah tidak, mereka akan berlepas diri darinya, dari para pelaku syirik tersebut. Ya. Oleh karenanya di dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan bahwa orang-orang yang pernah melakukan kesyirikan dengan menyekutukan Allah dengan para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, berhala, patung-patung ataukah yang lainnya, mereka berangan-angan andai kata mereka dihidupkan kembali ke dunia, maka mereka akan bertauhid dan tidak akan berdoa beristighatsah kepada selain Allah tersebut yang pada hari kiamat berlepas diri dari mereka. Hal itu Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Walau nam ittabara alladheena tabi'u min alladheena tabi'u law anna lana karratan fanat wa qala alladheena tabi'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum wa ma hum bikharijin minan nar. Dan pada hari kiamat orang-orang yang diikuti selain Allah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, akan berlepas diri dari seluruh orang-orang yang pernah ghulu kepada mereka di dunia. Dan pada hari tersebut pula, orang-orang yang telah mengikuti mereka berkata, aduhai, kalau kita bisa hidup lagi, maka kita tidak akan mengikuti, tidak akan ghulu kepada mereka ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Demikianlah Allah memperlihatkan hasil amalan mereka. Wa ma hum bi kharijin minan nar, tapi sayangnya mereka tidak akan keluar lagi dari neraka Allah tersebut karena mereka telah melakukan kesyirikan tersebut. Dan mereka belum bertaubat sampai mati. Ada faedah lain dari ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Ya'anatul Mustafid. Di dalam ayat ini Allah katakan, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti. Ini isyarat dari Allah agar manusia bertaubat dari kesyirikan yang mereka lakukan selama mereka masih di dunia. Masih ada kesempatan taubat. Andai kata seorang itu punya umur 90 tahun, 90 tahun kurang 1 hari dia pelaku syirik, pelaku bid'ah dan pelaku maksiat. Kemudian 1 hari sebelum matinya dia bertaubat dari syirik, dari bid'ah atau maksiat, maka Allah akan ampuni dia dan Allah akan masukkan dia ke dalam syurganya. At-ta'ibu minadzanbi kaman la dzanbalah, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa tersebut. Man taba qabla an tathla' syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum terbit matahari dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. At-taubatu tahdumu ma qablaha kama annal islam yahdumu ma qablaha. Tobat itu akan menghilangkan, akan membersihkan dosa-dosa sebelumnya. Sebagaimana Islam itu akan membersihkan dosa-dosa sebelum Islam. Nah, wallahu ta'ala alami sob, kita cukupkan sampai di sini dan laptopnya mati. Anak gak tekan apa-apa tadi. Berarti tadi tetap masih hidup ya? Eh? Baik. Ada pertanyaan? Terhapus ya pertanyaannya? Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, apakah perbedaan di antara khurafat dan tatayyur? Jazakallahu khairan. Baik, khurafat kata para ulama adalah setiap akidah yang tidak dibangun di atas Al-Quran, Al-Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mayat itu kalau mati dalam keadaan bersimbah darah, dia akan gentayangan, ruhnya akan gentayangan. Ini namanya khurafat. Ya. Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, ya, ini tanda akan datang tamu. Ini khurafat. Maka khurafat itu mencakup syirik besar, mencakup syirik kecil, ya. Dan lebih dari itu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan akidah tetapi tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah itu namanya khurafat. Sementara at-tatayyur, penggunaan asalnya adalah mengadu nasib dengan seekor burung. Bagaimana caranya? Ada beberapa bentuk yang dilakukan oleh kaum musyrikin untuk mengadu nasib dengan seekor burung. Di antaranya dengan mereka melepaskan seekor burung. Apabila seekor burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan baik. Berarti bisa kita lanjutkan tugas ini, bisa kita lanjutkan perniagaan ini, bisa kita teruskan perjalanan kita ini. Ya, tetapi jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka pun beranggapan sial dengannya. Atau dengan mendengar suara burung, mereka juga terkadang beranggapan sial dengannya. Nah, baik. Kemudian setelah itu penggunaan totoyur, ya, diitlakan, diberikan kepada setiap sikap mengadu nasib atau beranggapan sial dengan suatu tempat, waktu, atau suatu kejadian. Nah, ya. Dan tatayur bagian dari khurafat, tapi tidak setiap khurafat itu tatayur. Na'am barakallahu fik. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi antum dan umat Islam di dunia ini. Amin. Walaka bimislih. Afwan Ustaz, izin bertanya. Yang pertama, apabila kita masbuk di salat zuhur, imam masuk rakaat kedua dan kita baru takbiratul ihram, kemudian salamnya bareng imam karena lupa, setelah itu ditegur sama yang lain bahwa kurang satu rakaat. Kalau sholat zuhur dia masuk di rakaat kedua, rakaat kedua sebelum ruku, ya. Setelah ditegur sama yang lain bahwa kurang satu rakaat, apa yang harus diulang? Apa harus diulang sholatnya? Kemudian kuat mana hubungan saudara antara seayah dengan seibu? Bagaimana secara pandangan Islam? Karena ada banyak yang berpendapat hubungan seayah lebih kuat daripada persaudaraan seibu. Baik, menjawab yang pertanya. Yang pertama, Anda langsung bangkit meneruskan satu rakaat lagi, tidak perlu diulangi dari awal. Kemudian setelah salam Anda sujud sahwi sebanyak dua kali. Setelah assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sujud sahwi. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana. Allahu akbar rabbifil subhan. Allahu akbar subhana rabbiyal. Allahu akbar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dalilnya? Ada beberapa dalil hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salam di rakaat kedua pada salat zuhur atau asar. Demikian disebutkan dalam hadis, ya. Zuhur atau asar. Maka ada di antara sahabat yang dia dijuluki dengan Dhulyadain, karena memang panjang tangannya. Wahai Rasulullah, Anda lupa atau memang salat zuhur sudah dipangkas menjadi dua rakaat? Nabi menjawab, tidak dipangkas dan tidak lupa. Menunjukkan Nabi lupa, kata para ulama. Kenapa? Karena Nabi menyatakan tidak dipangkas. Ya. Berarti karena lupa, karena Allah sengaja tidak mungkin. Kemudian Nabi pun bertanya kepada beberapa sahabat yang hadir pada sholat tersebut, apakah benar yang dikatakan oleh saudara kita yang bahwa saya sholat dua rakaat? Mereka pun menyatakan iya. Maka Nabi pun langsung bangkit yang meneruskan sisa sholat, yaitu dua rakaat, sampai selesai salam. Setelah salam beliau lakukan sujud sahwi, dan telah terjadi pembicaraan di antara mereka yang berkaitan dengan sholat. Naam barakallahu fik. Dan pertanyaan kedua, terkait pertanyaan kedua, apakah saudara seayah lebih kuat daripada saudara seibu? Yang saya pahami demikian. Kenapa? Karena nasab. Seakrab-akrabnya kita dengan saudara kita yang seibu, tetapi beda ayah, tetap kita enggak bertemu nasabnya dengan dia. Karena nasab dalam Islam dibinkan ke ayah, bukan ke ibu. Nah, berbeda dengan saudara seayah beda ibu, walaupun kita berantem enggak suka sama dia. Karena mungkin dulu marah sebelum marah ibu, ibu kita diceraikan oleh ayah kita gara-gara ibunya. Terserah lo walaupun marah, iya kan? Tapi itu tetap saudara Anda. Sedarah, senasab, tetap bininya nanti sama ayah Anda. Dan enggak layak seorang marah kepada saudari atau saudara seayah hanya karena dahulu ayahnya menceraikan ibunya hanya karena ibunya. Karena itu bukan dosa dia, dosa ibunya dan dosa ayah kita. Dan dia adalah saudara sedarah dengan kita. Dan juga yang saya ingat saya, namun rinciannya saya lupa, di beberapa hal terkait warisan, saudara yang seayah lebih dikedepankan daripada saudara seibu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Wa la ilmu indallah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh ibadah sunnah seperti duha dan yang lainnya dirutinkan setiap hari Ustaz? Jazakumullahu khairan. Pertanyaannya umum, jika memang ibadah sunnah tersebut adalah ibadah sunnah yang rutin, maka tidak diragukan lagi akan kebolehannya. Seperti sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah antara adzan dan sholat sunnah witir. Ya. Adapun sholat duha, apakah boleh dirutinkan? Yang saya dapatkan dari penjelasan para ulama, wal ilmu indallah, adalah boleh. Kenapa? Karena duha telah datang anjuran khusus dalam banyak hadis. Hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah, ya, hadis Anas bin Malik dan yang lain-lainnya. Nah, dan tidak ada hadis yang menerangkan Nabi melakukannya secara rutinitas. Itu tidak menunjukkan itu tidak boleh dilakukan secara rutinitas, tetapi itu menunjukkan tidak wajibnya salat duha dan bahwa penjagaan terhadap salat duha tidak seperti penjagaan terhadap salat sunnah rawatib. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan dari seorang saudari kita muslimah. Bismillah, ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum. Naam, amin wa iyyakum. Ustaz, bolehkah kita mengajarkan Al-Quran tetapi kita belum terlalu paham hukum tajwid? Jazakallahu khairan. Ini dirinci. Apabila dia belum terlalu paham hukum tajwid, maksudnya menghafal istilah-istilah tajwid, tetapi bacaan makhraj dan panjang pendeknya benar, kok bisa? Sangat bisa. Karena dia dulu belajar talqin, tahsin, ya, dan belajar iqra yang tanpa menyebutkan istilah-istilah tajwid. Dan itu sudah cukup. Karena yang penting baca Al-Quran itu tartil. Allah berfirman, waratilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, panjang pendeknya benar, ya, pas, dan makharijul hurufnya tepat. Adapun menghafal ini mad tabi'i, ini mad lazim, ya, ini idgham bi idgham bila gunnah, ya, ini idgham bi gunnah, ya, ini izhar, ini ikhfa, ini hukumnya bukan wajib. Jika ini yang dimaksud, maka boleh. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengajarkan Al-Qur'an, yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Akan tetapi jika ini maksud tidak terlalu paham tajwid, panjang pendeknya masir, kacau balau, ya. Makharijul hurufnya juga kurang tepat. Kita yang mendengarnya saja bisa sakit gigi, kewajiban dia bukan ngajar, tapi belajar. Itu kewajibannya. Karena bagaimana mungkin at-tabibu yudawi wa huwa mariid, seorang dokter mengobati pasiennya sementara ia sendiri sakit. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin mampu memberi. Dan khawatirnya dia akan memperoleh dosa jariah nanti atau kesalahan-kesalahan orang lain dalam baca Al-Qur'an karena dia mengajar mereka sementara dia jahil, tidak punya ilmu. وَلَيَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Oleh karena nasihat ana sendiri kepada ana sendiri dan yang lainnya terkait mengajarkan tajwid, karena tajwid ini adalah bacaan Al-Qur'an, tahsin atau tajwid, dia adalah sunnatun muttaba'ah. Bagaimana seorang murid itu mendapatkan dari gurunya agar dia tidak mengajarkan kecuali dia telah dikatakan oleh gurunya itu boleh mengajar, atau paling tidak gurunya sudah menyatakan benar bacaanmu, sudah bagus, ya, dan enggak perlu malu belajar, ya. Kami di Yaman belajar lagi, bahkan saya menyetor Al-Fatihah dari dari isti'adzah dan basmalah kepada guru tajwid waktu itu bernama Majdi, imam di Darul Hadith Fiyush. Tidak ada malu di antara kita. Beberapa yang hadir di halaqah Al-Quran tersebut adalah mereka guru kita dalam akidah, guru kita dalam fikih. Nabi ketemu di majelis tahsin. Yeah. Bahkan karena mahalnya waktu di sisi sebagian penuntut ilmu agama yang disiplin itu, terkadang perjalanan dari masjid ke WC, ke toilet, itu setor Al-Quran kita. Setor satu ayat membenarkan ayat. perjalanan dari asrama ke masjid, jadikan kesempatan untuk tahsin sebuah ayat kepada guru tersebut. Tidak perlu malu. Dan seorang yang belajar ilmu agama khairukum adalah orang terbaik. Ya, walaupun dia belajar kepada anak yang masih kecil, anak kecil ya, kemudian dia sudah tua ya, walaupun di halaqah itu dia ditertawain setiap baca, ha? Setiap kali dia yang membaca yang lain, dia belum baca yang lain udah pada siap-siap ketawa. Enggak apa-apa. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa ma tawadha ahadun lillah illa raf'ah. Tidaklah seseorang itu merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah akan mengangkat tinggi sebagian manusia dengan Al-Qur'an ini, dan Allah akan menghinakan sebagian yang lainnya tatkala mereka berpaling dari Al-Qur'an ini. Ya. Demikian rinciannya, wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mohon penjelasan tentang doa sujud dalam salat. Bagaimana doa dalam sujud itu? Kalau doa dalam Quran dibawa dalam sujud, apakah perlu baca ta'awudz? Doa di dalam sujud perlu diketahui beberapa hal. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa berdoa di dalam sujud adalah sesuatu yang dianjurkan setelah dia membaca subhana rabbil a'la. Kenapa? Karena hadis sahih dari Nabi dalam hal ini. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sebaik-baik atau sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia sedang sujud. Fajtahidu fihi du'a. Maka perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah berdoa di dalam sujud. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama sepakat bahwa berdoa dengan bahasa Arab dan dengan doa-doa yang warid dari Nabi itu lebih baik dan lebih afdal. Yang ketiga, ulama khilaf, apakah boleh membacakan doa di dalam sujud atau ruku yang doa tersebut ada dalam Al-Quran? Sebagian ulama menyatakan tidak boleh karena keumuman larangan baca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Sebagian ulama menyatakan kalau dia membaca doa tersebut niatnya adalah doa bukan tilawatul Quran, maka tidak mengapa. Ya, yeah. Tidak mengapa, karena itu Quran. Tapi dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang kata-katanya ada dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga, ulama khilaf, apakah boleh berdoa dengan selain bahasa Arab? Sebagian ulama berpendapat tidak boleh dan sebagian ulama berpendapat boleh. Wallahu ta'ala alam misal, saya penuntut ilmu agama yang kecil. Saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang menyatakan boleh dengan beberapa alasan. Yang pertama, keumuman anjuran berdoa dari hadis Nabi di atas, tanpa mengecualikan harus dengan bahasa Arab. Sementara umat Islam itu tidak hanya orang Arab. Yang kedua, firman Allah, karena firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan doa bagian dari ketakwaan. Alasan yang ketiga, karena terkadang seorang ingin meminta sesuatu kepada Allah yang dia tidak tahu apa bahasa Arabnya, dalam bahasa Arabnya, dan dia pun tidak ingat doa-doa atau doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mencakup permohonannya tersebut. Fattaqullaha mastata'tum. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Usuli Al-Faqih Ali Firkus Al-Jazairi. Nah, wallahu taala alam bisawab. Bagaimana hukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum tentang firasat? Apakah kita boleh percaya firasat? Baik, firasat itu sesuatu yang ada. Ya, cahaya yang Allah berikan kepada hati seorang mukmin. Kata para ulama, semakin tinggi imannya dan semakin bertakwa seorang hamba tersebut, maka semakin tepat dan semakin kuat firasatnya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama sebagai dalil adanya firasat. Di antara firman Allah, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Dalam surat Al-Hijr, saya lupa nomor ayatnya. dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh sebagian para ulama, innal mu'min ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kalian dari firasat seorang mukmin, karena dia akan melihat dengan cahaya dari Allah jalla wa ala. Ya. Akan terlihat, dia bisa menduga mana pelaku dosa dan ketaatan. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait firasat, bahwa firasat tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum di dalam menjatuhkan suatu hukum. Kalau dalam masalah ibadah jelas ya, karena Nabi sudah wafat, agama ini telah sempurna, tidak boleh melakukan suatu ritual ibadah kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Demikian pula kalau dia hakim, ya, tidak boleh dia menjatuhkan hukum, memvonis hukum kepada yang bertikai, ya, satunya tersangka, ya, satunya lagi korban, ya, kemudian memvonis hukum kepada mereka dengan firasatnya. Enggak boleh, harus dengan bukti. Naam, ya. Firasat itu hanya sekedar penguat saja. Nah, mimbab al-istiqnas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya, apakah boleh bagi seorang muslim bersumpah dengan Al-Quran? Contohnya ia seperti dia bersumpah demi Al-Quran, dia tidak mencuri karena dia meyakini bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Sebenarnya ini sudah berlalu ya, akhi basarum barakallahu fiqh, Allah yuzawijak zawjatan salihah. Ini sudah berlalu di pertemuan, beberapa pertemuan sebelumnya. Jawabannya adalah boleh, karena Al-Quran adalah firman Allah jalla wa'ala. Bersumpah itu dengan nama, ya, atau sifat Allah jalla wa'ala. Masih ingat faedah ini yang saya sampaikan dengan menukilkan ucapan Syekh Utsaimin, ya, ketika kita membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min dzalik. Barang siapa yang mampir suatu tempat, turun di suatu tempat, kemudian dia berzikir a'udzu bikalimatillah, aku memohon perlindungan dengan firman-firman Allah yang maha sempurna, ya, dari segala kejelekan yang telah ia cipta, maka tiada sesuatu yang akan membahayakannya sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Bahwa kalimat Allah di situ mencakup kalimat Allah yang kauniyah dan kalimat Allah yang syar'i, syar'iyah. Tetapi dengan Taurat dan Injil tidak boleh. Kenapa? Karena Taurat dan Injil setelah wafatnya Nabi Musa dan Isa telah dirubah, ubah, ya, telah diubah ubah oleh Ahlul Kitab sebagaimana yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Adapun di masa Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat dan Injil adalah firman Allah jalla wa'ala. Naam, jelas? Ya, saya bersumpah dengan Al-Quran, ya. Tetapi setelah ketika dia bersumpah dengan Al-Quran, karena dia ambil mushaf, letakkan di kepalanya, ini sesuatu yang bid'ah. Ya. Kalau bersumpah dengan Al-Quran boleh-boleh saja, tapi dengan harus meletakkan mushaf di atas kepala atau di dada, ya, ini sesuatu yang muhdats, tidak dilakukan oleh para salaf sebagai bentuk pengagungan kepada Al-Quran. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, afwan, ana izin bertanya, ana mengikuti kajian bersama salah seorang ustaz sunnah. Ana ingin memiliki kitab yang dibahas oleh ustaz tersebut. Sudah ana cari-cari kitab tersebut di toko buku tapi tidak ketemu. Bolehkah ana mengcopy PDF kitab tersebut, ustaz? Yang saya pahami, dan ini pula yang anda dapatkan dari beberapa masyayikh, jika pemilik kitab tersebut dikenal sebagai seorang ulama kibar, seorang ulama yang jelas dalam dakwahnya, seorang yang ikhlas, ya, seorang yang ikhlas bersungguh-sungguh dalam dakwah, dan yang mengkopinya pun bukan untuk komersial tapi untuk belajar, insyaallah ta'ala tidak mengapa, karena zahir dari syekh tersebut orang yang ikhlas, dia senang, ya, ya, ilmunya itu tersebar, ya, dengan bukti, ya, sikap-sikapnya yang menunjukkan dia orang yang ikhlas, justru dia sedang mengeluarkan uang, memberikan kitab kepada muridnya dan seterusnya. Naam. seperti Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, dan yang lain-lainnya. Insyaallah kalau tujuannya belajar tidak mengapa, ya, dan tiada yang dirugikan dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika sekiranya kita telah memberitahu kepada kedua orang tua bahwa cara tahlilan kematian samadiyah adalah bidah, namun mereka tetap melaksanakan yang ketiga ada anggota keluarga yang wafat, apa yang mesti kita lakukan? Tetap di rumah ada acara bidah tersebut atau pergi minta pamit enggak agar tak ikut? Jawabannya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Hanya itu yang mampu dia lakukan, ya. Karena kedua orang tua, kita enggak punya kuasa untuk mencegah kemungkaran dari mereka dengan tangan, kecuali itu anak kita, istri kita, atau diri kita sendiri. Kita sudah menjelaskannya, ya, secara argumen yang ilmiah, tapi mereka tetap melakukannya, maka itu antara mereka dengan Allah. Tapi jangan ikut bahu membahu dalam perbuatan dosa dan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jelas? Barakallahu fikum. Apakah harus pergi dari tempat tersebut? Kalau dia bisa pergi, maka itu lebih selamat, lebih baik, agar dia pun tidak terjerumus ke dalam bidah tersebut. Akan tapi jika dia tidak pergi, dengan hatinya dia telah mengingkari dan tidak ikut serta ke dalam acara tersebut, maka para ulama menerangkan ini sudah masuk dalam keumuman hadis Nabi, ya falyughayyirhu biqalbih, hendaknya dia mengubahnya dengan hatinya apabila dia tidak mampu dengan tangan dan lisan. Karena bergeraknya dia dengan tubuhnya dari suatu tempat kemungkaran ke tempat yang lainnya, sebagian ulama menyatakan ini sudah pengingkaran dengan tubuh, bukan lagi dengan hati. Nah, namun tentunya kalau dia meninggalkan tempat tersebut, itu jauh lebih selamat. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, bagaimana cara mengobati futur? Jazakallahu khairan. Ya akhi, barakallahu fik. Andai kata tidak mengetahui ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita pentingnya kita saling nasihat menasihati di antara kita, maka sungguh ana tidak berani menyampaikan nasihat ini, karena ana lebih futur daripada antum yang bertanya mungkin, ya. Akan tetapi karena ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf telah menuntut dan memotivasi kita untuk saling nasihat menasihati, saling menyempurnakan antara satu sama yang lainnya, maka berikut ini beberapa nasihat untuk mengobati futur yang ana ketahui. Yang pertama adalah doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti doa Nabi, Allahumma muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Dan terkhusus dalam bab futur, Nabi berdoa kepada Allah, wa'udzubika minal hauri ba'dal kaur, ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai kembali ke hal yang buruk setelah engkau menyelamatkan aku. Seperti juga doa beli, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Seperti doa beli, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ala ibadatik. Naam. Yang kedua, banyak membaca Al-Quranul Karim. Keutamaan yang ayat-ayat dan hadis tadi menerangkan kepada kita keutamaan baca Al-Quran, sesuatu yang ma'ruf, dan itu kita rasakan. Tidaklah kita sering baca Al-Quran melainkan kita akan lebih semangat beribadah, lebih selamat dari dosa ghibah dan berbagai kejelekan yang lainnya. Yang ketiga, akhi barakallahu fik, menjaga salat malam, salat tahajud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa orang yang salat tahajud di malam harinya, ya, ketika bangun tidur dia berzikir, kemudian berwudu, kemudian salat, asbaha nasyiqan thayyiban nafs. Di siang hari hatinya itu segar, baik, bagus, ya, dan dia pun semangat melakukan kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Wa illa asbaha khabithan nafs, kasalan. Kalau tidak, maka jiwanya di hari tersebut buruk, ya, dan dia pemalas. Dan itu kita rasakan setiap kali kita terluput dari solat tahajud, setiap kali itu kita merasakan futur. Solat sunnah, baca Al-Quran, untuk ilmu, bahkan bekerja, mencari nafkah buat anak istri. Tapi insya Allah jika kita melakukan solat tahajud, di siang harinya kita semangat solat syuruq, semangat solat sunnah duha, semangat solat qabliyah dhuhr, semangat baca Al-Quran, dengar kajian, ataukah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian andai kata seorang yang futur berada di dalam kelemahan yang luar biasa, maka hendaknya andai kata dia tidak mampu berpindah dari suatu ibadah yang sunnah kepada ibadah sunnah yang lainnya, hendaknya dia menjaga dirinya paling tidak dia tidak jatuh ke dalam hal yang haram, ya, atau meninggalkan hal yang wajib. Karena kalau itu sudah ia lakukan, maka dia akan semakin jauh dan semakin berpaling. Karena mengangkat diri dari lubang maksiat yang kita sudah jatuh ke dalamnya, itu jauh lebih sulit. Untuk kembali semangat, kembali tak, itu jauh lebih sulit daripada hijrah perdana. Dan para ulama menerangkan bahwa kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang berikutnya, sementara kejelekan itu akan melahirkan kejelekan yang lainnya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La kulli 'amalin syirra wa li kulli syirratin fatara, fa man kana fataratu ila sunnati faqad aflaha, wa man kana fataratu ila ghairi sunnati faqad halak." Setiap orang yang beramal itu pasti ada waktu dia semangat menggebu-gebu. Dan setiap semangat yang menggebu-gebu akan ada masa futurnya. Kemudian Nabi memberikan bimbingan, barang siapa yang futur, dia arahkan. Barang siapa yang ketika futur dia mengarahkan, dia utarakan futurnya itu ke sunnahku. Futur baca Al-Quran, dia berusaha semangat zikir, salawat kepada Nabi, hadir majlis ilmu agama, puasa, futur puasa, dia berusaha untuk tidak futur di salat tahajud, salat sunnah, Akan tetapi kata Nabi, barang siapa yang ketiga futurnya dia lari ke selain petunjukku, justru bermaksiat kepada Allah atau bermudah-mudahan dalam hal yang makruh, dia akan binasa. Sebab yang lainnya akhi barakallahu fik adalah teman duduk sahabat. Dan sahabat di masa sekarang ini harus kita rinci. Yang pertama sahabat offline. Yang kedua adalah sahabat yang online. Karena sahabat yang online pun tak kalah pengaruhnya ketimbang sahabat yang offline. Nah, usahakan di WA Anda tidak ada grup-grup yang membuat kita yang sedang semangat menjadi futur, dan ketika kita sedang futur semakin hancur. Kan ada sebagian WA, masya Allah, sebagian orang WA-nya grup itu jauh lebih banyak daripada pesan japri. Grup 90, grup 95, 96, 97, 98, masya Allah. Grup-grup ilmu udah ratusan pesan belum terbuka olehnya. Sementara grup-grup yang canda, ketawa, ketiwi, sepeda, tenis, bulu tangkis, jualan, shopping, itu tidak ada satupun pesan yang belum terbuka. Begitu grup ilmu akidah, fikih, nahu, ini itu nasihat ustaz, udah ratusan pesan belum terbuka. Bagaimana enggak futur? Maka usahakan teman yang sering berkomunikasi dengan kita, sahabat kita, adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita pengaruhnya sahabat terhadap seseorang, saya kira sesuatu yang telah dimaklumi oleh kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.